nak bunga yang ngono model lebihan, gak? Gak, lebihan cili aneh sama dulin aneh ngono, menontong yo dicekeli, kloket kloket entong, dilor dikitul, ya toh? Walang kadung tanda cek, jalan ogane sirah walang kadung. Sundari nek turu piye? Iku zikir. La la illallah. La la illallah. Maka poso niku teorine ngentung. Eling-eling. Pokoke ngentung. Pakai teori entung, pakai teori entung. Ibu, bisa ngrasani tonggo pengen selamat ya jawaban ngentung ngoten mawon. Rasulullah kan sampai pesen. Wanti-wanti lek sampean poso digegeri karo wong, dijak geger karo wong, jawaban ini shaimun. I am sorry. Aku lagi ngentung. Ini gak kudu diomong nih. Tanamkan kesadaran di hati bahwa kita sedang berpuasa. Awak dhewe iki poso, gak oleh tumindak dosa, gak oleh neko-neko. Gak kudu diomong nih ini shaimun. Ngapa digegeri wong malah dipetne raine ngomong ini shaimun. Tapuk sampean. Tidak harus begitu. Tanamkan kesadaran di hati. Pokok pakai teori ini entung, pakai filosofi ini entung. Kok api posoe. Awan-awan tidak ngerasani tonggo. Mbak, saman gak rutan, mbak. Tonggo sebelah itu, mbak. Mama dep ngalar itu lho. Anak iseng betul balik-balik. Digondoli arek lanang. Wih, ngini arek iseng nginep nangkono. Paling iseng kremi bareng. Iku ancan ibu seanak iseng setel. Wis lecek karo lecek. Ini yang di stop. Heh. Entung kok rasa-rasa. Bapak juga begitu. Awan-awan bulan Ramadan poso-poso, Pak, sampean kok dicelathu bojo. Biasane akeh celathuan moro iki nek kate riyo. Nggih, Bu, nggih. Napa? Oh, blonjo kurang. Wah, akeh celathuan moro. Pak, wis kate riyo, nduwe dhuwit ta? Wong wedok kapan wis siap-siap, Pak. Iki wis kate riyo, nduwe dhuwit ta sampean? Ha? Butuhan akeh blonjo sak pirang-pirang regane barang ku saiki ana sing murah, kabeh mundhak, kabeh larang. Nah, anak-anakmu ngene gak nyono-nono klambi anyar, sampean gak isin ari yo-yo ane klambine amoh ngono iku. Dene lek dhewe aku sing nyimpeni lek sampean butuh njaluk nang aku, butuh tuku rokok, butuh nang warung njaluk nang aku. Tak meneh jek kuwatir. Aku dadi wong utuk kurang ya apa karo sampean. Wong anakmu dal sekolah dal ngaji gak karo njaluk sangu sampean, njaluk sangu mesti nang aku. Lek gak dhuwit lek tane gelangku kalungmu sampean kon ngedol. Aku gak ngerti tuku meneh paling dikono sampean gak ngumpul-ngumpulno dhewe sampean dadi wong lanang gak tau ngopeni aku. Lah aku kurang ya apa wong sampean belanjane ora mejaji ngono ku mangan gak lawene enak ngono ku ya murang-muring weruhe kene wong utuk ngubetno dhuwit ngono wangel. Wong lanang biasane wis karek plorak-plorok. Karo kukur-kukur ngono. Enak dilerekno. Heh. Ngen entung kok cerewet. Ini zaman yang ngono Bu, poso-poso awan-awan, zaman sare lumah-lumah, wong lanang kok moro mefet-mefet, geraya-geraya nimpah-nimpah, sempar, rene. Heh. Entungmu lho simpenen dhisik. Entung kelutusan awan-awan. Coba, maka Ramadan itu ngentung. Sorry. Halo. Halo. Utamanya poso. Wong Jawa nek maknani poso niku apa-apa direksa. Dalam bahasa yang sederhana ngempet. Napa Bu? Ngempet. Dalile wong Jawa iki sederhana. Sapa wonge iso ngempet, uripe bakal selamat. Poso kan ngempet. Ngempet menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, baik batal menurut syarak maupun membatalkan pahalanya puasa. Dalile ya iku mau. Sapa wonge ngempet uripe bakal selamat. Nek dalil Arab ya amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu menahan nafsu dari keinginan, iso ngempet hawa nafsune, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Salah satu jalan untuk menuju ke surga adalah ngempet. Halo. Wong kok sampai tumindak dosa iku mergo sebabe mek siji, sampean tak aturi. Anane wong lakoni dosa iku sebabe gak akeh, sebabe mok siji, apa? Gak iso ngempet. Nggih napa mboten? Ayo bantahan. Santeni nang bantah. Uang kok sampai ngelakoni dosa sebabnya mau siji, gak iso ngempet. Janji iso ngempet, gak kira ngelakoni dosa. Nah, wong iku nek wis akeh dosane neraka panggonane. Mengko kula sampeyan ku menungso Jare wong Jawa menus-menus kagayan gampang lakoni dosa. Nah, supaya gak gampang terjerumus dalam dosa, supaya gak gampang lakoni dosa, niku wonten dongane. Janji donga iki diamalno, insyaallah terhindar dari dosa, diparingi selamat saka dosa. Pokok kudu nglakoni dosa, dongane diwaca. Kudu nglakoni dosa, dongane diwaca. Insyaallah selamat. Nah, mumpung kepanggih, kula ijazahne ten panjenengan. Kersa napa mboten? Purun napa mboten? Gak purun kebacut berarti seneng dosa sampeyan. Cuma syaratnya kudu diamalno. Nek mboten diamalno gak ana gunane. Sanggup? Siap? Pokoknya kudu nglakoni dosa niki diwaca. Pirone sareng-sareng? Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Allahumma tak empet ini diulangi teman-teman kok guyu to. Lah aku ku temen. Diomongi wong kok. Saman kudu ngrasani wong, perkara wonge gak genah, wonge lewat. Saman sing ngomong, wong iku lho, nang wacan, wong iku lho. Allahumma ta'ampet. Ayo sido ngrasani apa ora? Gak sido. Halo. Halo. Ibu, kudu nyelathu bojo. Wis muring-muring wis wong lanang gak tanggung jawab. Entit enono tekan omah tak umpah-umpah temen wis getem kerekut-kerekut. Bareng sing lanang teko mlebu omah glodhak. Wacan dongae. Allahumma ta'ampat. Sido nyelathu napa mboten? Gak sido. Ayo Mas, sampean kudu gegeri wong. Janji ketemu jotos temen. Bareng ketemu wonge wis gegem tangan. Wacan Allahumma. Gak sido geger, kudu mendem ngono. Wis dibuka tutupe kare gelo kok Allahumma ta'ampat engko lak diseneno maneh. Mak kula nyuwun tulung ibu-ibu mangke dalu jenengan sare nek dicedhaki bojone iku dongane aja diwaca nggih. Nah, wong lanang mara kari sarungan tok ya maca donga Allahumma ta'ampat. Gawat. Sederhana, tapi sama nangen-nangen lah teman. Cobi. Ular tadi begitu lulus oleh ngentung, keluar dari entung berubah wujud. Wis gak ular maneh, jadi kupu-kupu. Kalau udah jadi kupu-kupu, bagus, indah. Manggon ndek ndi ae gak ngerusak, manggone resik. Halo. Lambang keindahan. Wong Jawa saking senenge kupu. Kapan ono omah kok dileboni kupu, jarane arep ono. Padha saking senenge karo kupu. Nggone resik. Gak ono. Saman tau weruh ono kupu sapa WC. Apa kupu kok blakeran nang WC? Wong kupu mencret iku. Ndak ada. Kupu mangane gak ngawur, mangane gak sembarangan. Mandu sari-sarine kembang. Saman tau tumon ono kupu ngerokoti pentol bakso. Iku kupu celutak iku jeneng. Halo. Lah kula saman yo ngono. Mari ngentung sakulan Ramadan kudu iso dadi kupu aja malah dadi ular sing riwuh. Maka saya minta mojo pura gedhe aja nganti kalah karo ular. Ular sing kaya ngono eleke, ular sing kaya ngono rusake, mari ngentung ae iso dadi kupu. Mosok sampean menungso mari ngentung sakulan poso kok malah kate dadi garangan. Oke, kalau dulu sebelum Ramadan ular, oke. Bien, isek uler. Ngono tandak ning ndi berangkat wong uler. Ya sek seneng, ancen uler. Ya sek seneng bantingi kertu, mi uler. Ya sek seneng sapa petien kono. Aku to langganan sih. Uler kok biyen mari ngentung saiki malah sapa masjid, sapa majelis taklim, sapa majelis zikir. Artinya cirinya Ramadan berhasil itu setelah Ramadan mundak apik. Tarolah biyen sak durunge Ramadan mau medit, mari Ramadan tambah. Oh iya tambah medit ae.

manut bapak. Yo ibu iku wae sing disetel bosen aku. Hanallah kalau udah seperti itu mau berangkat jamaah gak iso. Krungu langgar masjid istiqomah. Untuk qomatin salat. Untuk qomatin salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ayo qomate masjid Mojopuro gedhe nggih. Prakatek. Sampai Mojopuro gede paling-paling qomate Allahu akbar Allahu akbar shallallahu la ilaha illallah shallallahu Muhammadar Rasulullah ayyuna salayna falah qamun salam qamun salam ngombar Allahu akbar la ilaha illallah wis paling apik esok niku krungu iqomah kada berangkat oleh telung jangka digetak penyiar yang balik. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Tetaplah bersama kami. Doprok mana? Ngapunten, ngapunten. Itu sekedar intermezzo mawon. Sorry, kemarin saya sampaikan anak-anak sekarang kalau malam diajarin belajar, males. Suruh ngerjain PR, males. Kalau lagi siang hari, suruh berangkat ngaji ke TPQ, Madrasah Diniyah. Apa mana kadek gak disangoni? Bulet. Salatan mereka ingatan, Bu. Ini kuwantan sebabnya. Paling tidak ada dua sebabnya. Satu, mereka nurun bapaknya. Sorry bro, jok manggelan. Kenyataannya seperti itu. Nurun bapaknya. Nah, katanya nurun sopo gak nurun bapaknya. Yang kedua, sekali lagi karena high tech, kecanggihan teknologi. Kan gak? Sekarang anak-anak kecil itu rata-rata udah pegang HP. Betul ibu? Puterannya jenengan cilik-cilik pun ditubah ke HP itu gak? Ini kok HP nopo elek? Lainnya elek kok ditukok nih? Hah? Nyuwun, ya aja dituruti. Nangis. Nangis sama gak mentolo dituruti. Apian sampean. Apian lembut hati sampean, nggih. Iki umpama sing nangis ning samanku bojo sampean nangis njaluk rabi maneh ngono dituruti terus. Lah iya mangkane jare mergo nangis dituruti. Oke, pertimbangkan manfaat madharatnya. Oke? Oke? Kula mboten ngarani nek HP niku elek secara total. Enggak. Saya ndak bilang gitu kok. Yo kathah manfaate. Cuma kita harus pinter milih-milih, milah-milah. Kalau kita ndak selektif, bahaya. Bukankah banyak anak-anak perawan yang minggat akeh wong tua kelangan anak perawan yo gara-garane HP. Leres mboten? Leres mboten? Ayo sing gendak-gendakan ngono guys, janjiane yo lewat. Halo. Itu dampak negatifnya. Di antarane dan dampak negatifnya HP itu ramen untuk arek-arek to orang mengganggu arek-arek cilik ya termasuk berdampak negatif juga untuk arek-arek umur 55 arek umur 70 iyo saya pernah nanya rata-rata pun gak ada HP gini apa betul gini apa betul sekarang setiap orang udah punya HP setiap tangan udah pegang HP sorry lewong ngasak nih lo sanggu HP ngarit nih lo gue HP saya SMS-an karo bojone. Bojone masak sing lanang ngarit. Di SMS, papa, ngaritnya udah selesai belum, papa? Sing lanang yang jawab, baru dapat setengah sak, mama. Oh, Mojopuro gede ku sakile nyeluk. Oh, gak bapak ibu, emak wis gak usah, mama. Mama ngomongin nang anak. Sini sebentar. Mama mau kenjaba. Di sini aja, jangan kemana-mana. Mama mau kenjaba, enggak lama kok. Mama cuma mau memekarak. Papamu juga belum datang. Papamu masih mekdamen itu. Untuk makan sapi. Harus jemberan kok aku. Halo. Roto-roto enggak ada HP, gini apa nggih? Gini apa nggih? Ayo jawab sing banter, gini apa nggih? Gara-gara HP niku kata pundi sampean lek sedekah karo nek ngisi pulsa. Oke, akeh ndi sampean nek nyekeli tasbih karo nyekeli HP? Akeh ndi sampean lek maca Quran karo maca SMS? Akeh ndi sampean lek tahajud karo nek Bluetooth? Halo. Itu maaf gara-gara HP kita jadi lebih banyak ngisi pulsa daripada sedekah. Kita lebih sering pegang HP daripada pegang tasbih. Kita lebih sering

ngono ku ora enak Pak rasane Pak. Wis ngono iku, gekno wedang yo glodak. Wis gak enak wis. Mari ngono tijen. Tawasi mlebu kamar bandeng mengkurep. Lah nek wis mengkurep ngono ku lumah-lumane angel itu dudu. Tapi aku duwe jurus, gendelno dhuwit untal nang pinggire pok ngono. Kula medal ten jaba nonton TV ampek rokokan. Wah, santai men aku. Tak tinggal rokokan, santai men. Kak suwi gak 10 menit iso metu teko kamar nyedhaki kula klemer. Ngono selungguh ngomong dipejeti tapi ye. Kayak mangat sentiet, sledo, dijendit. Kena sak gendel ya pijeti tapi ye. Ngono ku zaman kudu ngerti Pak. Gondok kaya apa wong wedok awan gondok sore teplon duit. Bengi wis kena zaman gawe. Digawe pijet-pijetan ngono lho. Ya ora kabeh. Ngono ku ya ana teorine dhewe-dhewe. Oke. Tak baleni. Wong apik niku mboten kok wong sing gak tau elek. Sampeyan gelek wong sing gak tau elek, gak kira ketemu. Nah, terus wong apik iku wong sing ya apa? Man kana khairuhu aktsara min syarrihi. Wong apik niku wong sing apike luwe akeh tinimbang eleke. Tak baleni, rungokno. Wong apik niku gak kok wong sing gak tau elek. Tapi wong apik iku adalah wong sing apike luwih akeh tinimbang eleke. Kadang-kadang ya tau elek, tapi isih tetep akeh apike. Dadi ibu-ibu, wong wedok sing apik niku kadang-kadang ya ngrasani. Cuma ya sekedar gawe tombo pengin ngono ae. Gawe tombo pengin, ora terus gawe wiridan koyo sampeyan. Sedina ngrasani oleh wong 17. Oleh pitulah, enggak ya sekedar gaya tombol pengen. Jadi wong apik itu bapak, kadang-kadang yuk cangkruan di warung, biasa. Ngopi nunggu ini wakyasa, ini biasa. Yuk kadang-kadang yang ngono. Orang kok terus gak gelem di warung, enggak. Kadang-kadang yuk sih ngedobros, kadang-kadang sih ngedabrus. Cuma, halo. Isik luwe akeh apik tinimbang. Eleke, ini ku wong apik. Nah sebalik wong elek yang ngono. Wong elek iku gak kok wong sing gak tau apa. Mboten, sak elek-eleke wong mesti ana apike. Lah, wong elek iku man kana syarruhu aktsara min khairihi. Wong elek iku wong sing eleke luwe akeh tinimbang apike. Ya kadang-kadang ya tau apa, cuma apike iku kumat-kumatan. Nek kumat ya metu api, nek gak kumat ya gak metu api. Biasanya ya gak tau, sopun di langgar, sopun di masjid ya gak tau. Tapi kadung kumat, matuk maghrib, durung azan maghrib, sarungan, baju takwa, kopiah wambles, kalungan sajadah. Berangkat di langgar, beli. Untuk langgari malaikatnya kawaget, cari malaikat, dungaren narek iki teko. Wareng mancing maghrib nyandak mik azan ngelek-ngelek. Anake krungu yo nganti kaget. Anake ngomong nang ibune, "Bu, bapak kok malah ngono, Bu? Kok azan bareng?" Jare ibune, "Yo, bapakmu tepak kumat." Anake kuwatir, ngomong nang ibuke, "Bu, engko nang bapak lapo-lapo, Bu? Kene apa-apa?" "Gak, jarno. Bapak mlangger batu nentek kok mandek-mandek dhewe." Ngono ku tepak kumat. Pun, kula sampean niku ben roh, awak dhewe iki termasuk wong apik apa wong elek? Al khairu yuhibbul khaira wasyarru yuhibbus syarra. Wong apik iku seneng karo keapian. Senengane sobo nang panggonan sing apik. Hobine nglakoni keapian, mareme ati nalika nglakoni apik, kepuasan batinnya ketika melakukan keapian. Nah wong elek ya ngono, wong elek iku seneng karo keelekan. Senengane sobo nenggone panggonan sing elek, hobine nglakoni keelekan, mareme ati nalika nglakoni keelekan, kepuasan batinnya ketika nglakoni keelekan. Sampai gaet kena gaet titen-titenan, kena gaet tenger.

ana mbah kok ora apik karo putuku mbah gendeng. Nggih. Coba ana mbah esuk-esuk mari adus awake resik, ambune wangi, nganggo pakaian anyar. Terus duwe putu umur 9 wulan, dipangku. Dipangku putune. Lagi oleh 5 menit putune dipangku. Lah kok awas-awas ngoyo. Diuyui putune niku diapiki napa dieleki? Sapa ngomong diapiki? Diuyui kok diapiki. Lek sampean njaluk nguyui pinggire sampean kono. Diuyui iku diapiki napa dieleki? Dieleki awak resik, pakaian anyar. Lha wong diuyui. Dieleki, tapi mergo mbah ki wis apik karo putu. Masih dieleki diuyui kaya ngono gak kira muring-muring. Lek ngomong mesti ngene. Pinter rek putune. Esuk-esuk kok wis mumbahno seweke mbah. Mosok ana mbah mangku putu diuyui terus ngamuk, oh putu keparat. Sewek anyar-anyar, uyui kaono. Coba ana mbah lanang sore-sore kate tuku rokok, duwe putu sik umur setahun setengah, temek-temek ngomong, "Mbah, eyek mbah, eyek mbah, nderek mbah, nderek mbah." Sao digendong ning pundak. Sik oleh 10 jangkah, melantur, tur. Ini kok apa terus putune dibanteng? Dikeplek-keplek no lemah, mboten. Malah dikudang dengan penuh kasih sayang. Pinter rek putu lanang. Sore-sore kok wis ngumbahno. Sore-sore kok wis ngedusi mbae. Diuyui lo didusi. Halo. Halo. Pokoke wong iku lek apik, ya Allah. Dielek-elek karo tanggae gak kira muring-muring, biasa. Ana tangga kok elek-elek dhewekne, kok roh yo nek aku elek. Sopo sing ngomong? Ancen aku yo elek temen ngono ku. Angel ku nggih. Dilokno kaya apa, dipisui kaya apa, gathek ngamuk, gathek muring-muring. Iku wong nek wis apik temen. Ya contohnya mbah mana ya, ana mbah sore-sore nyapu ning halaman. Duwe putu umur 2 tahun temek-temek, terus mbahne diwadani, "Mbah ya, Pak Tek." "Mbah elek, tepak ketek." "Mbah ya, Pak Tek." Ini iki masuk terus putune ditapuk sapu. Mesem, dilokno tepak ketek ini mesem. Putune iso madani mbah lho. Dilokno tepak ketek iso mesem. Mergo wis apik. Tapi uang iku nek elek, jangankan dielek-elek, jangankan kok dipisui, dilirik ile iso muring-muring. Ana wong lirik iso mangkel. Lha apa lirak-lirik culek matamu sisan. Nantang, padahal trimo dilirik. Soale apa? Ya wong elek. Ana wong fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'alliman. Ngeten ayo dioncai titik 10 menit ae gak suwe-suwe. Bonus pesan niki. Heh. Iya wis meneng kok. Ad-dunya mal'unatun. Kula jane kepengin ngajak selawatan barang. Iya soae mau wis dijak ning kira. Meneh. Dunya sak isine iku dilaknati karo Gusti Allah. Ad-dunya mal'unatun. Dunya sak isine iku kabeh dilaknati karo Gusti Allah. Dilaknati iku mab'udun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah. Apa wae sing dadi isine donya iku kabeh dilaknati Gusti Allah. Kegiatan apa wae, acara apa wae iku kabeh dilaknati karo Gusti Allah. Nah wong sing uripe mok digawe ngurusi donya sak isine ya katut dilaknati Gusti Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, donya sak isine sing mboten dilaknati Gusti Allah niku namung kalih. Nomor setunggal, zikrullah, zikir. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya sing digunakno kanggo zikir. Nomor kalih, aliman wa muta'alliman. Aliman iku wong sing ngerti, wong sing iso ngaji. Muta'alliman iku wong sing gak iso ngaji tapi seneng ngaji. Durung iso ngaji tapi sregep ngaji. Gampangane ngaji. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya sing digunakno kanggo ngaji. Yo mek loro iku. Apapun acaranya, apapun kegiatannya, apapun namanya, selama tidak ada keterkaitan dengan dua hal ini, gak ono hubungane karo zikir, gak ono hubungane karo ngaji, kabeh dilaknati karo Gusti